بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد إخواتي في الله أعزني الله وإياكم para pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada baik yang mendengar melalui saluran 756 AM untuk Jabodetabek dan sekitarnya ataupun melalui 1476 AM untuk Bandung dan sekitarnya, Lampung, As-Sunnah Cirebon, Cilembu dan sekitarnya, serta para pendengar radio mana saja yang ikut merilai siaran ini secara langsung atau mungkin nanti secara rekaman. Alhamdulillah sore hari ini kembali kita berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan masih tetap di bawah naungan hidayah Allah untuk menuntut ilmu, untuk melanjutkan kajian kitab Al-Qawl Mufid ala Kitab Tauhid, buah karya dari Al-Syeikh Al-Fadil Al-Allamah Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala wa kassarallahu amsalah. Pada Jumat pekan yang lalu kita sedang membahas sebuah hadis yang menjadi dalil tentang keutamaan tauhid. Hadis yang diterima dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa ruhum minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal akhrajahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, siapa orang yang bersaksi bahwa la ilaha illallah dan Muhammad adalah hamba dan utusannya dan Isa adalah hamba Allah dan utusannya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan juga kalimahnya yang Allah tetapkan di dalam kepada Maryam dan ruh darinya, juga bersaksi bahwa surga itu benar, neraka juga benar, maka Allah akan masukkan orang tersebut ke dalam surga atas amal apapun yang orang itu lakukan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Imam Bukhari dalam kitab Ahadithul Anbiya bab qauluhu ta'ala ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Adapun Imam Muslim dalam kitabul iman bab ad-dalil ala anna man mata ala tauhid dakhala al-jannah. Kemarin kita sudah membahas makna dari syahadat man syahida, siapa orang yang bersaksi. yang kesimpulannya asy-syahadah atau persaksian itu adalah al-i'tirafu bil lisan wal i'tiqadu bil qalbi wat tasdiqu bil jawarih. Syahadat artinya pengakuan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan pembuktian atau pembenaran dengan anggota badan. Tiga-tiganya ini, berpadunya ketiga hal tadi itulah yang disebut dengan persaksian. Jadi tidak cukup hanya ungkapan lisan semata-mata tapi kosong dari hati dan amal. Tapi harus ketiga-tiganya dipenuhi, diwujudkan, diaplikasikan, ya lisan, ya hati, ya amalan anggota badan. Oleh karena itu, ketika orang-orang munafik datang kepada Rasul SAW lalu mereka berkata, sesungguhnya kami bersaksi bahwa sesungguhnya engkau benar-benar utusan Allah. Itu lisan-lisan orang-orang munafik. Kata Allah dalam Al-Quran, إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ. Apabila datang kepadamu orang-orang munafik lalu berkata, نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ, kami bersaksi bahwa sungguhnya engkau benar-benar Rasulullah. Itu lisannya. Dan pengakuan secara lisan bahwa beliau adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah, oleh orang munafik secara lisan ditekankan dengan tiga kali penekanan. Pertama dengan kalimat nasyhadu. Kedua dengan adanya huruf inna, innaka la rasulullah. Inna ini disebut huruf taukid yang artinya sesungguhnya. Artinya penekanan sungguh-sungguh dia mengakui Muhammad sebagai utusan Allah. Ketiga adanya huruf lam, lam taukid, la rasulullah dengan dibaca pendek. Nah, secara lisan orang-orang munafik berkata seperti itu, tapi hatinya tidak ikut meyakininya. Amalnya juga tidak. Oleh karena itu Allah menyatakan bohong persaksian orang munafik. Allah menyatakan wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah tahu bahwa sungguhnya engkau ini Rasulullah, dan Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik itu dusta. Jadi ungkapan pengakuan lisan orang-orang munafik tapi kosong dari hati, kosong dari amal, itu tidak bermanfaat sedikit pun. Karena persaksiannya hanya secara lisan semata-mata. Hatinya tidak ikut. Amalnya juga tidak mendukung. Yaquluna bi alsinatihim ma laisa fi qulubihim. Mereka berkata dengan lisan-lisan mereka apa-apa yang tidak terdapat dalam hati-hati mereka. Oleh karena syahadat orang-orang munafik itu, persaksian orang-orang munafik, hanya sekedar secara lisan, hatinya enggak ikut, amalnya juga tidak mendukung, maka tidak bermanfaat, ditolak oleh Allah dan dianggap sebagai persaksian yang dusta. Dari sinilah kita tahu bahwa syahadat tidak bisa terwujud kecuali disertai dengan keyakinan hati, ungkapan pengakuan secara lisan, dan pembuktian pembenaran dengan amal yang dilakukan oleh anggota badan. Inilah makna asy-syahadah. Jadi kata Nabi, man syahida an la ilaha illallah, siapa yang bersaksi bersyahadat la ilaha illallah. Jadi makna bersyahadat di sini tiga-tiganya, ya secara lisan diungkapkan pengakuan Allah satu-satunya sesembahan yang sebenarnya, ia hati meyakini atas apa yang diungkapkan oleh lisan itu, ia anggota badan mengaplikasikan dalam bentuk amalan, barulah itu yang disebut dengan asy-syahadah. Adapun makna la ilaha illallah, tidak ada ilah. Makna ilah di sini adalah al-ma'bud ala wajhin yastahiqu ay yu'bad. Jadi makna ilah adalah al-ma'bud, artinya sesembahan yang berhak untuk disembah. Tidak ada sesembahan yang sebenarnya berhak untuk disembah illallah, kecuali hanya Allah. Adapun berhala-berhala yang disembah oleh manusia, baik berupa patung atau umpamanya mungkin aja matahari, bulan, bintang, kuburan, atau sesembahan-sembahan lain, mereka semua disembah padahal tidak berhak untuk disembah sama sekali, karena di dalam diri-diri mereka tidak terdapat khasaisul uluhiyah sedikitpun. Khasais al-uluhiyah artinya kehususan-kehususan yang menyebabkan mereka itu layak untuk diibadati, untuk disembah oleh sesama makhluk. Tidak dimiliki sedikitpun. Makanya walaupun disembah, tetapi sebenarnya mereka tidaklah berhak untuk disembah. Satu-satunya yang berhak untuk disembah oleh makhluk manapun hanyalah Allah Azza wa Jalla. Itulah la ilaha illallah. Adapun wahdahu la syarikalah. Wahdahu artinya satu-satunya yang esa. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wahdahu taukid dari isbat, sedangkan la syarikalah taukid bagi nafi. Apa makna isbat dan nafi? Isbat itu penetapan, nafi itu peniadaan. Dua hal ini, isbat dan nafi, merupakan dua rukun la ilaha illallah. La ilaha illallah tidak sah tanpa dua rukun ini. Pertama nafi, kedua isbat. Adapun nafi, nafi itu menolak, meniadakan, mengingkari. Dan ini diambil dari kata la ilaha. La ilaha artinya tidak ada ilah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Ini meniadakan sesembahan yang hak untuk disembah. Ini yang disebut dengan nafi. Illallah disebut isbat, menetapkan satu-satunya sesembahan yang berhak disembah, yaitu Allah. Ini isbat. La ilaha disebut nafi, illallah disebut isbat. Nah, dua rukun ini wajib ada dalam la ilaha illallah. Satu saja tidak ada, hanya isbat saja, gugur la ilaha illallah dalam diri orang tersebut. Umpamanya, contohnya dia menyembah kepada Allah, tapi juga menyembah kepada selain Allah. Dia hanya ada isbat, menetapkan Allah sebagai sembahan, tapi tidak ada nafi, tidak ada penolakan, peniadaan, pengingkaran kepada sembahan lain. Dia menyembah juga selain Allah. Hanya ada isbat, tidak ada nafi. Gugur la ilaha illallahnya, syirik orang seperti itu. Orangnya musyrik, perbuatannya syirik. Atau hanya ada nafi, tapi tidak ada isbat. La ilaha saja umpamanya, tidak ada sembahan, isbatnya tidak ada. Gugur juga, ini orang ateis, tak bertuhan, tak beragama otomatis. Oleh karena itu, kedua-duanya wajib ada. La ilaha illallah, la ilaha itu nafi, illallah itu isbat. Wahdahu ta'kid dari isbat, menguatkan isbat. Wahdahu satu-satunya. Sudah ditetapkan tadi Allah sebagai sesuatu yang disembah, dikuatkan wahdahu satu-satunya. Hanya dia yang harus disembah. Sehingga wahdahu disebut ta'kid untuk isbat. La syarikalah, tidak ada syarikat baginya. Ini taukid bagi nafi, bagi la ilaha. La ilaha, la syarikalah. La ilaha, tidak ada sembahan yang berhak disembah. La syarikalah, tidak ada syarikat dalam hal penyembahan. Oleh karena itulah, maka la syarikalah sebagai taukid bagi nafi. Dalam hal apa Allah diesakan atau penafian dan isbat ini? Dalam hal fi kulli ma yahtassu bihi minar rububiyah wal uluhiyah wal asma' was sifat. Dalam tiga aspek. Dalam hal kekhususan dalam perkara rububiyah, uluhiyah dan asma' was sifat. Allah esa dalam hal itu. Allah satu-satunya dalam hal itu. Tidak ada syarikat. Apa yang dimaksud dalam hal ar-rububiyah? Allah esa dalam hal ar-rububiyah. Rububiyah itu keyakinan Allah sebagai pencipta. Allah pemberi rizki. Allah sebagai raja, penguasa, pengatur seluruh alam, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi manfaat, yang memberi madarat. Itu semua rububiyah Allah. Sifat rububiyah yang hanya dimiliki oleh Allah satu-satunya. Selain Allah tidak memiliki kekhususan seperti itu. Yang menciptakan Allah, yang merajai alam jagat raya ini Allah. Allah esa dalam hal itu semua. Yang menghidupkan, yang mematikan semuanya Allah. Allah esa dalam hal itu. Yang mengurus seluruh alam Allah. Allah esa dalam hal itu. Tidak ada syarikat, tidak ada yang membantu. Para malaikat bukan pembantu-pembantu Allah Azza wa Jalla. Dan ini menunjukkan keesaan Allah Azza wa Jalla. Itu rububiyah. Oleh karena itu Nabi SAW dan para sahabat, orang-orang mukmin selain beliau, hanya bersandar kepada Allah ketika mereka semuanya mengalami kesulitan, penderitaan, keadaan yang membahayakan mereka, hanya kepada Allah. Terungkap dalam salah satu hadis diterima dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Kitabul Jihad, bab man allaqa sayfahu bisyajar, juga oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Nabi SAW pernah suatu saat sedang dalam peperangan, perjalanan menuju peperangan, lalu beliau kelelahan dengan para sahabat, lalu istirahat di suatu tempat di tengah jalan. Para sahabat semua tertidur, Nabi SAW juga karena capeknya tertidur, dan beliau menggantungkan senjatanya di atas pohon, pohon yang ada di sana saat itu. Digantungkan, disimpan gitu ya. Ternyata ada seorang infiltran, penyelundup, menyelundup musuh ke tengah kumpulan kaum muslimin saat itu yang tengah beristirahat secara lelap karena kelelahan. Lalu si orang Arab Badui ini mengambil senjata Nabi SAW lalu ditodongkan kepada Nabi SAW sambil berkata, "May yamnauka minni?" Siapa yang bisa menyelamatkan kamu dari aku? Begitu orang itu mendodongkan senjatanya, pedangnya ke arah leher Nabi alaihi salatu wassalam, apa jawab Nabi SAW? Beliau menyatakan, "Yamna'uni Allah, yang akan menyelamatkan aku dari kamu hanyalah Allah." Lihat, sebab mati hidup Allah yang ngatur, celaka selamat Allah yang ngatur, dan Allah esa dalam hal itu. Nabi SAW tidak mengatakan, "Oh, para sahabatku itu yang akan menyelamatkan aku." Enggak, sahabat-sahabat Nabi SAW yang jumlahnya saat itu cukup banyak, kalau hanya untuk menghadapi satu orang, enggak akan bisa menyelamatkan Nabi SAW karena si pedangnya itu sudah di leher nempel. Sebelum mereka bergerak juga mungkin sudah disabetkan ke leher Nabi SAW. Para sahabat gak bisa menyelamatkan Nabi SAW ketika itu. Tapi Nabi SAW menjawab, "Yamna'uni Allah, yang akan menyelamatkan aku adalah Allah Azza wa Jalla." Satu sikap tawakal yang lahir dari iman yang dahsyat, dari mulut Rasulullah SAW yang suci, melahirkan pengaruh yang luar biasa besar bergetarlah orang itu tangannya, lalu si pedangnya pun terjatuh. Diambillah oleh Nabi alaihi salatu wasalam saat itu, kemudian baliklah bertanya kepada orang itu. Kata Nabi, mayyamna'uka minni, siapa yang bisa menyelamatkan kamu dari aku? Kita lihat betapa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para sahabatnya hanya bersandar kepada Allah Azza wa Jalla dalam kondisi-kondisi darurat. Karena yang mengatur kehidupan adalah Allah Azza wa Jalla satu-satunya, dan itu kekhususan Allah dalam hal rububiyah. Rububiyah itu tadi yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang mengatur kehidupan, yang menghidupkan, mematikan, yang memberi madarat dan manfaat dan seterusnya. Allah Azza dalam hal itu. Demikian juga dalam hal al-uluhiyah, yaitu hak untuk disembah. Demikian juga al-asma sifat, Allah Azza dalam hal itu. Oleh karena itulah, maka wahdahu la syarikalah, wahdahunya tadi sebagai taukid bagi isbat, dan la syarikalah sebagai taukid bagi nafi. Dan ini semakin menguatkan la ilaha illallah dalam diri orang tadi yang menyatakan la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Ucapan kita tadi bahwa Allah diesakan dalam perkara-perkara yang khusus bagi Allah harus sampai pada keyakinan yang bisa menyelamatkan kita dari banyak syubhat. Contoh syubhat adalah syubhat yang datang dari orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Menafikan itu artinya menolak, meniadakan sifat bagi diri Allah. Jadi semua sifat yang Allah tetapkan, Allah mendengar, Allah melihat, Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya kaki, dan seterusnya, itu ditolak oleh orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Niatnya sih baik. Niat mereka, mereka menyangka bahwa menetapkan sifat bagi Allah berarti menganggap Allah itu serupa dengan makhluk. Allah umpama mendengar dan melihat, manusia mendengar dan melihat, makhluk semua mendengar dan melihat. Allah punya tangan, manusia dan makhluk lain juga punya tangan. Allah punya mata, manusia dan makhluk lain juga punya mata. Jadi kalau Allah ditetapkan memiliki sifat-sifat berarti serupa dong dengan makhluk, kata mereka begitu. Jadi niatnya bagus untuk mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk. Tapi berakibat lebih fatal daripada ikhtiar mereka ingin mensucikan Allah tapi terjerumus ke dalam perkara yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terkesan naqis dalam pandangan mereka. Naqis itu punya banyak kekurangan. Coba kalau umpama semua sifat Allah ditolak, Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, gitu ya. Apa makna tidak mendengar, tidak melihat? Bisu dan tuli, buta, gitu ya. Tidak melihat, buta. Tidak mendengar, tuli. Tidak berbicara, bisu. Apa ada gak makhluk yang seperti itu? Banyak makhluk yang buta, tuli, bisu. Apa itu tidak serupa dengan makhluk? Sama aja serupa dengan makhluk. Bahkan dengan makhluk yang paling tidak sempurna. Makhluk yang dianggap kurang. Coba kalau ada manusia buta, ada manusia tuli, ada manusia bisu, dianggap kurang normal. Jadi menafikan atau namanya menolak sifat-sifat bagi Allah dengan anggapan ingin mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk, tapi sekaligus dia terjerumus ke dalam penyerupaan Allah dengan makhluk yang paling buruk atau paling kurang. Oleh karena itu, kita katakan sifat-sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk. Ya Allah mendengar, Allah melihat. Tapi mendengar ya Allah, melihatnya Allah tidak sama dengan mendengar dan makhluk mendengar dan melihatnya makhluk manapun. Allah memiliki tangan, tapi tangan Allah itu tidaklah sama dengan tangan makhluk manapun. Allah memiliki mata, tapi mata Allah tidak sama dengan mata makhluk manapun. Jangankan Allah dengan makhluk, makhluk dengan makhluk aja sudah berbeda. Kita punya tangan, monyet punya tangan. Apa sama tangan kita dengan tangan monyet? Enggak. Ukurannya beda, fungsinya berbeda, bulunya berbeda. Kita punya tangan, kursi punya tangan. Apa sama kursi, tangan kursi dengan tangan kita? Enggak. Fungsinya beda, bahannya beda, bentuknya beda, warnanya beda, segalanya beda. Padahal sama-sama namanya tangan. Kalau makhluk dengan makhluk seperti itu, sudah jauh sekali perbedaannya. Apalagi makhluk dengan khaliq, jauh lagi lebih berbeda. Inilah makna man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalimat berikutnya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan siapa yang bersaksi, huruf waw di sini disebut waw ataf. Sehingga makna wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan siapa yang bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Yang dimaksud Muhammad di sini, nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, orang Quraisy Bani Hashim, penutup para nabi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah pertama hamba Allah, bukan serikat bagi Allah dalam hal rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, bukan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki khasa'is ar-rububiyah. Khasa'is ar-rububiyah itu kehususan-kehususan dalam aspek rububiyah. Nabi tidak ikut menciptakan alam jagat raya ini. Ya, tidak ikut mengatur, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madarat, tidak bisa mematikan, tidak bisa menghidupkan. Itu hamba Allah. Nabi SAW itu hamba yang memiliki unsur-unsur kemanusiaan yang sama dengan manusia pada umumnya. Lihat Al-A'raf 188, Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra illa ma syaa Allah. Katakan oleh Muhammad, aku tidak memiliki kemampuan untuk memberi manfaat ataupun mudarat sekalipun kepada diriku sendiri, kecuali apa-apa yang Allah kehendaki. Lihat surah Jin 21 sampai 22. Qul inni la amliku lakum dharra wala rasyada. Qul inni la yujirani minallahi ahad walan ajida min dunihi multahada. Katakan oleh Muhammad, aku tidak bisa memberikan madarat ataupun petunjuk kepada kalian. Yang dimaksud petunjuk itu hidayah taufik. Katakan oleh Muhammad, la yujirani minallahi ahad. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan aku dari Allah. Jadi Nabi SAW itu hamba biasa, dan beliau manusia biasa seperti kita yang suka lapar, kalau gak makan haus, ngantuk, capek, sakit, seperti umumnya manusia, seperti halnya kita. Lihat Fusilat ayat yang ke-6, Allah menyatakan, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan oleh Muhammad, aku hanyalah manusia biasa seperti kalian, cuma bedanya aku diberi wahyu yang isinya menyatakan bahwa ilah kalian, sesembahan kalian itu adalah ilah yang esa, sesembahan yang esa, yang satu-satunya. Itu aja bedanya, beliau diberi wahyu, kita tidak. Selain itu sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdarah apabila beliau dilukai, seperti yang terjadi pada waktu perang Uhud, beliau luka. Nabi sallallahu alaihi wasallam lapar kalau tidak makan. sehingga seringkali perutnya diganjal oleh batu yang diikatkan ke perutnya menahan lapar. Sebagai manusia biasa beliau suka sakit. Sebagai manusia biasa beliau suka lupa, lupa kepada ayat, lupa kepada jumlah rakaat sholat, lupa terhadap tasyahud awal ketika sholat duhur atau asar, yang kemudian dari lupanya Nabi SAW ini lahir syariat sujud sahwi. Semua kelupaan beliau itu manusiawi yang tidak mengurangi kemaksuman beliau dalam menyampaikan syariat. Termasuk kalau beliau ditonjok orang ya pasti sakit. Kalau beliau disabet pedang orang dan kena ya pasti berdarah. Dan kalau yang jahil itu bukan manusia tapi umpamanya bangsa jin, seperti kerjasama jin dengan dukun yang kemudian menyihir beliau, ya beliau kena dengan sihir itu. Terkena sihirnya beliau adalah hal yang sangat-sangat-sangat manusiawi, yang tidak mengurangi kemaksuman beliau dan kenabian serta kerasulan beliau. Oleh karena itulah, maka hadis terkena sihirnya beliau sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, dan ini sama sekali hal yang sangat manusiawi sebagaimana beliau dilukai secara fisik. Alhamdulillah unsur-unsur kemanusiaan beliau yang sama dengan kemanusiaan yang kita miliki mengakibatkan syariat ini sungguh turun secara sempurna untuk manusia yang normal seperti kita. Bayangkan kalau umpamanya kemaksuman Nabi sampai pada tingkat tidak pernah lupa dalam sholat, dalam ibadah gitu ya. Nabinya tidak pernah lupa, umatnya suka lupa. Kalau Nabi tidak pernah salah karena lupa dalam sholatnya, akan ada syariat sujud sahwi, kita bingung. Loh, lupa berapa rakaat? Oh tadi tidak tasyahud awal. Dulu Nabi mah gak pernah lupa, bingung kita. Tapi karena Nabi SAW dulu pernah lupa, kita gak bingung. Oh dulu juga Nabi lupa, dan ketika Nabi lupa ada syariat sujud sahwi. Bayangkan kalau Nabi SAW sebagai Nabi yang maksum sampai pada taraf beliau tidak terkena sihir umpamanya karena kemaksumannya. Nabinya maksum, umatnya tidak. Nabinya gak mungkin kena sihir, umatnya bisa kena sihir. Kita bisa bingung gimana cara mengatasinya nih. Alhamdulillah unsur kemanusiaan Nabi menyebabkan dulu pernah beliau kena sihir sehingga lahir syariat bagaimana cara menghadapi sihir. Lahirlah ruqyah syariah. Oleh karena itu, siapa orang yang berkata innar rasul laisa lahu dhillun? Orang yang mengatakan bahwa Nabi SAW itu tidak punya bayangan. Kalau terkena sinar matahari, benda apapun termasuk kita kan, pasti ada bayangannya tuh di tanah. Atau kalau kita di ruangan ada lampu gitu ya, maka kita memiliki bayangan di dinding atau di bawah, di lantai gitu ya, tergantung posisi. Apakah ini juga berlaku bagi Nabi? Ya tentu saja. Makanya orang yang mengatakan bahwa Nabi SAW tidak mempunyai bayangan, maka orang itu telah berlebih-lebihan terhadap diri Nabi SAW, menempatkan Nabi SAW melebihi posisi yang sebenarnya. Dengan mengatakan Nabi itu cahaya, sehingga karena Nabi cahaya, mematikan, menghilangkan, menghapuskan bayangan dirinya apabila beliau berjalan di tengah sorotan sinar matahari. Seluruhnya itu dusta dan batil. Sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kata Aisyah, kuntu amuddu rijlaya baina yadayhi wa ta'tadru bi anna al-buyut laysa fiha masabih. Kata Aisyah, dulu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam giliran malam itu di Aisyah, aku membentangkan, mengulurkan kedua kakiku di hadapan Nabi SAW. Lalu Aisyah minta maaf karena di dalam rumahnya itu tidak ada pelita, tidak ada lampu, lampu cempor gitu ya. Dulu gak ada listrik, Belum. Jadi gelap. Seandainya Nabi cahaya, Aisyah enggak perlu minta maaf seperti itu. Seandainya Nabi adalah cahaya, tidak perlu lampu untuk menerangi di rumahnya. Tapi orang-orang yang ghullu, berlebih-lebihan dalam memposisikan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dunia sampai kepada taraf bahwa Nabi itu cahaya, tidak membutuhkan cahaya karena dirinya ada cahaya, sehingga dirinya itu tidak memiliki bayangan ketika terkena cahaya karena cahayanya terhapus oleh cahaya dirinya, karena bayangannya terhapus oleh cahaya dirinya. Ini suatu sikap yang sangat-sangat berlebih-lebihan. Oleh karena itulah, maka orang-orang yang ghullu berlebih-lebihan tadi, seperti tadi, itu melebihi sikap ghullunya orang-orang Nasara yang menyatakan bahwa Isa itu Al-Masih itu putra Allah. Lalu dikatakan bahwa Tuhan itu Trinitas, tiga oknum. Itu Nasara mengatakan Isa putra Allah. Allah sendiri ada tiga oknum. Ada Allah Bapa, ada Ruhul Kudus, ada apa lagi dan seterusnya. Itu Nasara. Itu sudah buruk. Orang-orang yang memposisikan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang tadi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak memiliki bayangan dan seterusnya, itu lebih buruk daripada Nasara. Mereka berkata bahwa Allah berfirman dalam salah satu hadis kursi. Hadis kursi ini sahih, benar. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Allah berfirman, "Man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairu minhu wa ana ma'a 'abdi idza dzakarani." Kata Allah, siapa orang yang mengingatku di dalam satu majlis, aku akan mengingatnya atau akan menyebut namanya di majlis yang lebih baik daripada majlisnya. Jadi kalau kita berzikir kepada Allah dalam satu majlis dengan zikir yang disyariatkan, dan sebaik-baik zikir adalah ilmu. Thalabul ilmi itu sebaik-baik zikir. Majlis ilmu sebaik-baik majlis zikir. Sebab tidak ada yang lebih bisa mengingatkan kita kepada Allah selain ilmu. Nah, kalau seseorang berzikir menyebut nama Allah di dalam satu majlis, Allah akan menyebut orang itu di majlis yang lebih baik daripada majlis orang itu. Allah memuji, maknanya memuji. Orang itu disebut-sebut namanya dalam konteks pujian di satu majlis para malaikat pemikul arsy yang ada di sekelilingnya. Terus kata Allah, wa ana ma'a 'abdi idza dzakaroni, aku selalu menyertai hamba-Ku apabila hamba-Ku itu menyebut-nyebut diriku, menyebut-nyebut nama-Ku, berzikir kepada-Ku. Hadis ini sahih, benar, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dalam kitab Tauhid bab qauluhu ta'ala wa yuhadzirukumullahu nafsahu. Juga Imam Muslim dalam kitab Adz-Dzikr wa Ad-Du'a bab al-hathu ala dzikrillah ta'ala. Nah, orang-orang itu, orang-orang ghullu tadi yang berlebih-lebihan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, juga menyatakan bahwa Rasul alaihi salatu wasallam selalu menyertai kita apabila kita menyebut-nyebut namanya. Kalau kita menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu menyertai kita, katanya. Dalil bahwa Allah menyertai orang-orang yang berzikir kepada-Nya oleh mereka diterapkan kepada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi yang sudah meninggal, bahwa Nabi itu apabila namanya disebut selalu menyertai kita. Makanya orang-orang yang seperti itu ketika tiba saat kelahiran Nabi sallallahu alaihi yang disebut dengan Maulid Nabi, alaihi salatu wassalam, mereka ketika mengadakan ritual khusus lalu menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut di dalam zikir-zikir mereka, mereka berdiri bersama-sama seperti berdirinya orang ketika kedatangan seseorang yang agung. Mereka berkata, Rasul SAW hadir di tengah-tengah majlis kita dan kita berdiri untuk memuliakan menyambut beliau. Sampai pada taraf itu, mereka meyakini ruh Nabi datang. Ketika umpama mereka itu mengulang tahunkan kelahiran Nabi SAW yang mereka sebut dengan maulid. Padahal manusia yang paling memuliakan Nabi yaitu para sahabat. Para sahabat jauh lebih memuliakan Nabi dibanding siapapun. Tapi ketika mereka sezaman dengan Nabi dan Nabi masih hidup, Nabi berbicara kepada mereka, ketika Nabi datang, para sahabat tidak berdiri. Dan ketika awalnya berdiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang dengan mengatakan, jangan kalian mengkultuskan aku seperti halnya orang-orang Nasara mengkultuskan pendeta-pendeta mereka, atau seperti orang Nasara mengkultuskan Isa bin Maryam. Enggak boleh berdiri. Itu dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Padahal para sahabat orang yang paling memuliakan Nabi alaihi salatu wasallam. Bukan begitu cara memuliakan secara syariat, karena itu dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, mereka yang gulu tadi berdiri dalam khayalan mereka, Nabi datang atau syekh guru mereka datang dalam bentuk ruhnya dan menyaksikan berkumpulnya mereka. Maka akal mana yang bisa menerima perkara ini dan syariat mana yang bisa diterima dengan menetapkan hal yang demikian? Oleh karena itulah, maka apabila kita memandang mereka dengan kacamata takdir, kita amat sangat kasihan kepada mereka. Tapi apabila kita memandang kepada mereka dengan kacamata syariat, wajib kita mengalahkan, mematahkan hujah-hujah mereka sampai mereka kembali kepada jalan yang lurus. Dan ini tertuju kepada setiap orang yang menyimpang. Mereka menyimpang itu karena takdir Allah Azza wa Jalla. Mereka ditakdirkan menyimpang. Dan takdir Allah atas mereka yang menyimpang tersebut dipastikan karena satu sebab yang mereka lakukan sebelumnya. Karena Allah itu adil. Kalau Allah menyesatkan seorang itu karena keadilannya, dan kalau Allah memberikan hidayah kepada seorang itu karena rahmat dan kasih sayang Allah kepada orang itu. Allah tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Allah berfirman dalam hadis kursi, inni haramtu dhulma ala nafsi. Aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Allah itu laisa bidzallami lil abid. Allah itu tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya, termasuk kepada hamba-hamba yang disesatkan itu. Oleh karena itu, kalau mereka kita lihat kepada orang-orang yang sesat dan memandang mereka dengan kacamata takdir, kita kasihan kepada mereka. Kasihan mereka berada di atas kegelapan, kasihan mereka berada di atas kesesatan dan yang sejenisnya, dan itu akan membinasakan, membahayakan mereka kalau kesesatan itu mereka bawa sampai mati. Tapi apabila kita memandang mereka dengan kacamata syar'i, syariat, bagaimana syariat menetapkan sikap kita kepada mereka, kita harus iqamatul hujjah kepada mereka. Mematahkan argumentasi mereka, mendakwahi mereka, menasihati mereka, sampai mereka kembali kepada jalan yang benar. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling hebat dahsyat ibadahnya kepada Allah. Paling takut, paling takwa di antara manusia yang lainnya kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga apabila beliau berdiri salat, saking lamanya, sampai-sampai kedua kaki beliau itu bengkak-bengkak. Nah, sampai dikatakan oleh Aisyah, "Ataf'alu hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar?" Engkau lakukan ibadah seperti ini ya Rasulullah. Padahal Allah sudah mengampuni dosa-dosa kamu yang lalu ataupun yang akan datang. Apa jawaban Nabi alaihi salatu wasalam? "Afala akunu 'abdan syakura?" Apakah aku tidak suka kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur? Jadi semakin memperoleh jaminan ampunan, jaminan surga, jaminan keriduan Allah, dan jaminan-jaminan yang baik-baik yang lainnya, Nabi semakin hebat ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya beliau disebut hamba, karena orang yang paling menghambakan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Dan sebutan hamba adalah sebutan yang paling agung yang Allah tetapkan bagi manusia. Oleh karena itu, Allah sering menyebut para nabi, dan selain para nabi dari kalangan orang-orang mukmin, dengan sebutan hamba pada posisi-posisi yang terpuji, yang mulia. Coba contohnya umpamanya, salah satu posisi yang mulia, yang istimewa, yang tidak dialami, dicapai oleh manusia lainnya kecuali beliau, kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu posisi ketika beliau diisrokan, dimirajkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada makhluk lain, manusia lain yang diisrokan seperti halnya Nabi. Para Nabi yang lain tidak ada, hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Allah menjelaskan beliau diisrokan, Allah menyebut beliau dengan sebutan hamba. Bukan sebutan Rasul, bukan sebutan Nabi. Coba lihat dalam surah Al-Isra, Allah menyatakan pada ayat yang pertama, "Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa." Maha suci Allah yang telah mengisrokan hambanya pada malam hari. Disebutnya asra bi abdihi, bukan asra bi rasulihi, bukan asra bi nabiyihi, bukan asra bi muhammadin, bukan. Maha suci Allah yang telah mengisrokan rasulnya umpamanya, bukan. Bukan maha suci Allah yang telah mengisrokan nabinya atau mengisrokan Muhammad, bukan. Tapi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya. Dan yang dimaksud hambanya di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ketika Nabi alaihi salatu wasallam umpamanya menerima wahyu, dan posisi kedudukan menerima wahyu itu kedudukan yang terpuji. Dan Allah menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat menerima wahyu itu dengan sebutan hamba. Umpamanya dialah yang telah menurunkan wallazi anzal furqana ala 'abdihi. Allah lah yang telah menurunkan al-furqan. Al-furqan itu Al-Qur'an. Kepada siapa? Ala 'abdihi, kepada hambanya, bukan ala rasulihi, bukan. Bukan ala nabihi, bukan. Telah menurunkan Al-Qur'an kepada nabinya atau rasulnya, bukan, tapi kepada hambanya. Disebut hamba tuh. Lihat Nabi Nuh, ketika Allah memuji Nabi sebagai manusia yang pandai bersyukur, dan bersyukur itu satu posisi yang mulia, Allah menyebutnya dengan sebutan hamba. Innahu kana abadan syakura. Sungguhnya Nuh itu adalah hamba yang pandai bersyukur. Oleh karena itu, semakin seseorang menghambakan dirinya kepada Allah, merendahkan dirinya kepada Allah, menghinakan dirinya kepada Allah, semakin mulia, luhur, agung, dan tinggi posisi dia. Dan semakin seseorang merasa tinggi, merasa besar di hadapan Allah, semakin hina, rendahlah dia dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Merasa besar itu disebutnya takabur. Takabur itu kan merasa besar, dari kabbaro, Takabbara itu merasa dirinya besar. Takabur, sombong namanya. Orang yang sombong itu orang yang paling hina, rendah dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Inilah penjelasan tentang bahwa Nabi itu, bahwa Muhammad itu hamba Allah. Bukan syarikat bagi Allah dalam hal ibadah. Bukan syarikat Allah dalam hal rububiyah, karena Nabi tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madarat, tidak bisa mencegah madarat, tidak bisa menghalangi sampainya manfaat, tidak bisa menghidupkan dan mematikan, tidak bisa mengatur alam zakat raya ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Inilah makna dari bahwa Muhammad adalah hamba Allah. Adapun penjelasan wa rasulu Muhammad sebagai hamba Allah, juga sebagai utusan Allah. Sebagai hamba Allah, beliau tidak boleh dikultuskan, tidak boleh dianggap sakral seperti halnya kita mengkultuskan Allah Azza wa Jalla, tidak boleh diagungkan seperti kita mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Tapi sebagai rasul, kita harus memperlakukan beliau secara berbeda dengan memperlakukan manusia lainnya. Ucapan beliau wahyu, ucapan manusia yang lain bukan wahyu. Ucapan beliau wajib, wajib, wajib, wajib diterima, diamalkan. Ucapan manusia lain sehebat apapun, ulama sedahsyat apapun ilmunya, bisa ditolak, bisa diterima. Sehingga Imam Malik pernah menyatakan, kullu qawlin yu'khad wa yurad illa sahibah hadhil maqbarah. Semua ucapan-ucapan siapapun boleh diterima, boleh ditolak. Kecuali ucapan pemilik kuburan ini nih, penghuni kuburan ini nih. Karena Imam Malik kan tinggal di Madinah, ngajar di Madinah, di Masjid Nabawi. Di samping Masjid Nabawi ada kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika beliau ngajar di Masjid Nabawi, kalau mau menunjuk kepada Nabi sallam tinggal menunjuk ke sebelah kanannya itu, tuh di sebelah kanan beliau, kalau beliau membelakangi kiblat menghadap jamaah umpamanya, kuburannya ada di sebelah kanannya. Semua ucapan manusia bisa diterima, bisa ditolak, illa sahibah hadil maqbarah, kecuali penghuni kuburan ini nih, sambil nunjuk ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh ditolak, wajib diterima. Karena apa? Beliau rasul. Beliau memang manusia biasa. Tapi manusia biasa yang diberi wahyu. Semua ucapannya itu wahyu karena beliau utusan Allah. Beliau tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya, sekalipun berbicara dalam keadaan marah yang disebabkan karena alasan syar'i marahnya itu. Allah menjamin dalam Al-Qur'an, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sahabat kalian ini nih, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sesat, tidak ghawin, wa ma yantiqu 'anil hawa, tidaklah dia berbicara dari hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha. Semua pembicaranya itu tiada lain kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sehingga ada seorang sahabat yang suka menuliskan apa saja yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang keluar dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam ditulis. Orang lain bilang, jangan ditulis dulu semua. Kadang-kadang kan Nabi sedang marah itu bicaranya. Kalau sedang marah jangan ditulis. Sahabat ini kemudian berkata kepada bertanya, ya Rasulullah, kadang-kadang engkau ridho, kadang engkau marah, apakah ketika engkau marah juga boleh aku tulis ucapanmu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, uktub ma kharaja an hadza illal haq. Tulis oleh kamu, tidak akan keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Jadi sekalipun dalam keadaan marah, tulis. Karena ucapan itu wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Inilah salah satu aspek yang membedakan beliau dari manusia yang lainnya, yaitu beliau Rasulullah, utusan Allah. Semua perkataannya itu benar. Semua yang beliau ucapkan keluar dari mulutnya itu adalah wahyu. Dan dijamin oleh Allah, ucapannya tidak keluar dari hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha. Ini salah satu di antara aspek yang membedakan beliau dengan manusia-manusia yang lainnya. Lalu bagaimana penjabaran bahwa Muhammad itu selain sebagai hamba Allah yang tadi sudah diterangkan, juga sebagai utusan Allah, sebagai Rasulullah. Penjelasan ini panjang dan seru, sehingga mungkin akan kita tunda penjelasannya sampai hari Jumat sore yang akan datang ya, karena sekarang ini sudah habis waktunya. Tinggal sedikit waktu yang tersisa, kira-kira 10 menit lah menjelang maghrib. Kita masuki sesi tanya jawab, dan kepada Akhi Fawas dipersilakan untuk memandu tanya jawab ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, faddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu dulu Pak ya waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Zulkarnain di Depok ya. Iya, tadi beliau katakan seperti ada pertentangan antara takdir Allah dengan ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Apa yang dikatakan oleh Bapak tadi benar, bahwa 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, Allah itu sudah menuliskan seluruh takdir yang akan terjadi. Itu hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Termasuk juga hadis yang tadi Bapak kemukakan, ketika usia kandungan dalam perut ibu 4 bulan dituliskan 4 poin oleh para malaikat, oleh malaikat yang ditugaskan untuk itu. Itu benar. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apakah semua itu bertentangan dengan ayat yang menyatakan innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim? Tentu saja dua-duanya ayat, dan satu ayat tidak mungkin alias mustahil bertentangan dengan ayat lain, karena datang dari sumber yang sama, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kalau ada orang yang menyatakan ayat ini bertolak belakang dengan ayat itu, itu yang mempertentangkannya itu otak orang tersebut. Sebenarnya pasti tidak saling bertentangan, tapi otaknya yang mempertentangkan kedua ayat atau kedua keterangan tersebut. Dan itu yang salah bukan ayatnya, tapi otak orang itulah. Lalu bagaimana mendudukkan ayat tentang takdir tadi dan ayat tentang yang barusan? Ayat yang terdapat dalam surah Ar-Ra'd barusan itu sering disalah artikan, disalah fahami oleh orang. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sering diartikan dengan sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga mereka merubah nasibnya sendiri. Ini keliru. Coba aja lihat terjemahan kata per kata, innallaha sesungguhnya Allah, la yughayyiru tidak akan merubah, ma di sini bukan nasib, apa-apa, biqaumin yang terdapat dalam suatu kaum, hatta sehingga yughayyiru mereka merubah ma apa-apa bi anfusihim yang ada di dalam dirinya. Nah, ma di sana atau apa-apa dalam ayat itu teh apa gitu ya? Orang sering mengartikan nasi, bukan. Ma di sana adalah nikmat. Jadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin, maknanya sesungguhnya Allah tidak akan merubah nikmat yang ada dalam suatu kaum yang sudah Allah berikan kepada suatu kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka merubah nikmat yang ada dalam diri mereka itu menjadi azab dengan cara tidak disyukuri. Dan ini dipertegas oleh Allah di dalam surah Al-Anfal. Allah menyatakan dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian itu karena Allah tidaklah akan merubah nikmat yang telah Allah berikan kepada suatu kaum sehingga mereka merubah nikmat yang ada dalam diri mereka sendiri menjadi azab dengan cara tidak disyukuri. Allah dalam surah Ibrahim menyatakan wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingat ketika Allah berfirman la in syakartum, kalau kalian bersyukur, la azidannakum, pasti akan aku berikan tambahan nikmatku kepada kalian. Wa la in kafartum, tapi apabila kalian kafir, maksudnya kafir kepada nikmat, tidak mensyukurinya, Allah akan rubah nikmat itu menjadi azab. Kata Allah, inna azabi lasyadid, azabku sangat-sangat dahsyat, sangat pedih. Jadi ayat tadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim bukan ayat tentang takdir, tapi ayat tentang nikmat. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut atau merubah nikmat yang telah Allah berikan kepada suatu kaum sampai mereka sendiri merubah nikmat itu menjadi azab dengan cara tidak disyukuri. Dari sini jelas tidaklah bertentangan antara ayat ini dengan ayat takdir. Ayat ini bicara nikmat, ayat-ayat yang tadi ini bicara tentang takdir. Jadi demikian Bapak Udul Karnain tadi ya, wallahu a'lam bisawab. Silakan lagi Fawas. Iya. Iya, ada yang bertanya mengingkari peristiwa Isra Mi'raj yang isinya perintah Allah terhadap Nabi untuk disampaikan kepada umatnya untuk melakukan sholat fardu yang tadinya 50 kali kemudian berkurang atas usulan Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, sehingga berakhir dengan ketetapan 5 kali sholat dalam sehari semaram seperti yang kita jelaskan sekarang ini. Nah, pertama ya, ini hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Sehingga selama hadis tersebut sahih, wajib untuk kita yakini, untuk kita terima, untuk kemudian kita aplikasikan di dalam kehidupan keseharian kita. Pertama itu. Kedua, sebuah hadis yang sahih, apalagi ayat Al-Quran, apalagi hadis sahih itu menunjang penjelasan ayat, maka tidak boleh diutak-atik tentang kebenarannya oleh akal kita, oleh otak kita yang sangat terbatas. Pertama, sekali lagi, agama ini wahyu, bukan produk akal manusia. Wahyu yang sumbernya dari Allah Azza wa Jalla tidak mungkin atau tidaklah layak untuk dikritisi oleh akhlak, oleh otak manusia. Paling otak kita hanya mencari faedah, pelajaran, hikmah Yang bisa diambil dari keterangan-keterangan ayat atau hadis sahih tersebut bukan mengkritisi isinya untuk kemudian diingkari dan ditolak hanya karena bertolak belakang dengan akal pikirannya. Sehingga akal pikirannya menjadi hakim untuk menentukan benar salahnya ayat atau hadis sahih. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat pertama dan ayat yang kedua. Coba lihat. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samiun alim. Hai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadillahi wa rasul, jangan kalian mendahului Allah dan rasulnya. Lihat penjelasan para ulama ahli tafsir tentang masalah ini. Yang dimaksud dengan jangan mendahului Allah dan Rasulnya artinya jangan menomorsatukan otakmu, akalmu daripada wahyu Allah dan sabda Rasulnya. Menomorsatukan akal, menomorduakan wahyu. Ini larangan keras. Coba lihat ayat keduanya dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharulah. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu tinggikan suaramu melebihi ketinggian suara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa akibatnya? Kata Allah Subhanahu wa taala masih dalam ayat itu, masih dalam ayat yang kedua dari surah Al-Hujurat itu, amal-amal kalian, pahala-pahala kebaikan akan gugur karena hal itu, wala tasyurun. Padahal kalian tidak sadar. Ini yang dimaksud meninggikan suara kamu melebihi dari suara Rasulullah SAW diaplikasikan oleh umat yang terkemudian yang tidak sejaman dengan Nabi SAW dalam bentuk tidak boleh mengemukakan atau menomorsatukan pendapat sendiri yang didasarkan pada otaknya, pada akalnya, pada perasaannya, sehingga menomorduakan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dua ayat yang berturut-turut yang menunjukkan penekanan tidak boleh mendahulukan otak, akal daripada wahyu. Apa akibatnya? Akibatnya amal-amal kalian gugur tanpa kalian sadari. Salah satu sikap dari mendahului Allah dan Rasulnya atau meninggikan suara di atas suara Rasulullah SAW adalah mengkritisi isi dari hadis, bukan mengkritisi sanadnya, kesahihan riwayatnya, tapi mengkritisi isi dari hadis yang secara sanad, secara riwayat sudah disepakati kesahihannya oleh para ahli hadis. Isinya lalu dikritik, isinya lalu dipertanyakan. Yang mempertanyakan otaknya, sehingga otaknya menjadi hakim atas wahyu, dan itu melanggar ayat yang terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 1 dan 2 dan banyak ayat-ayat yang lainnya yang dia langgar. Oleh karena itulah sikap kita, pertama, begitu sebuah hadis itu sahih berdasarkan penelaahan para ahlinya, para ahli hadis, maka wajib kita terima, wajib kita yakini kebenarannya, wajib kita aplikasikan. Menolaknya berarti mendahului Allah dan Rasulnya. Menolaknya berarti meninggikan suara kita melebihi ketinggian suara Nabi SAW, dan akibatnya gugur amal-amal kebaikan kita, dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah poin pertama sebagai jawaban yang tadi. Nah, jawaban yang berikutnya isi dari kritisi mereka, wah itu kelemahannya luar biasa, nampak jelas, yang insya Allah nanti akan kita bongkar kelemahan dari kritik terhadap isi hadis ini ya. Tapi sekarang ini sudah adzan nih di Bandung ini, nanti insya Allah akan kita teruskan hari Jumat yang akan datang. Sampai di sini saja. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfirullah Firuka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.